caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Kamu berjalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku kamu dan dia berada di dalam dusta yang tercipta. Apakah harus ku rasa sepenting itu? Cintamu, kita berawal karena cinta.